Oke, untuk lagu yang kedua, lagu selanjutnya untuk Anda semuanya yang lagi nonton di rumah masing-masing bersama New Morada dan Mata Dewa. Terkadang kau kasar, membuat hati. biasa. Dua komposisi yang cantik sekali. Duh.